besar kasihmu Allahku, sehingga kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasihmu Allahku, sehingga kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah kau, ku sembah kau, engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah kau, ku sembah kau, engkau yang layak untuk ku sembah. Kasihmu Allahku, sehingga kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. We only pay the 我清白家